ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid masih pada bab majaa'a firruqa wattamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah atau jimat. Di dalam bab ini Syekh rahimahullahu taala tidak mengatakan langsung ruqyah dan jimat itu syirik. Kenapa demikian? Karena ruqyah itu ada yang syirik, ruqyah syirkiyah, dan ada yang dibolehkan, yaitu ruqyah syar'iyah. Berbeda dengan bab sebelumnya dan bab-bab yang lain, tatkala menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan, beliau langsung mengatakan termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Tetapi di sini beliau tidak langsung menyatakan ini syirik. Sebab ruqyah itu kalau tidak mengandung syirik maka itu dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu 'alayya ruqaqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka." Perlihatkan ruqyah kalian kepadaku, karena tidak mengapa ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Dan ruqyah yang mengandung kesyirikan itu biasanya ada sebentuk permohonan kepada selain Allah, minta tolong kepada syaitan untuk menyembuhkan si sakit. Iya. Oleh karena itu, ulama mempersyaratkan ruqyah syar'iyah itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kita tidak berkeyakinan ruqyah itu bermanfaat dengan sendirinya, tetapi dia bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada padanya sesuatu yang menyelisihi syariat. Apakah kesyirikan, kebid'ahan maupun maksiat. Kemudian yang ketiga, harus dengan bahasa yang dipahami. Harus dengan bahasa yang dipahami. Apakah dengan bacaan Al-Quranul Karim atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat yang ketiga. Dipersyaratkan para ulama harus dengan bahasa yang dipahami. Kenapa? Karena kalau yang meruqyah itu menggunakan bahasa yang tidak kita pahami, disitulah biasanya terkandung mantra-mantra kesyirikan. Permintaan, permohonan kepada syaitan yang kita tidak pahami. Makanya ruqyah itu banyak dalam bahasa-bahasa daerah. dan itu biasanya mengandung kesyirikan. Iya. Jadi di situ sisi kesyirikannya. Dan banyak juga sisi yang lain. Terkadang dengan meminta si sakit atau keluarga si sakit untuk menyembelih seekor hewan dipersembahkan kepada jinnya atau syaitannya. Iya. Jadi ruqyah ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan itu bisa jadi karena ada kemaksiatan di situ atau ada kebid'ahan, demikian pula kesyirikan. Baik. Adapun at-tamaim, jimat-jimat, di sini juga beliau tidak langsung menyatakan itu syirik. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat ulama tentang jimat yang berasal dari Al-Quran. Iya. Dan sudah kita jelaskan kemarin, pendapat yang benar, pendapat yang kuat dari banyak sisi, bahwa sama saja, hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, walaupun tidak sampai kesyirikan, tapi hukumnya haram menggunakan jimat dari Al-Quranul Karim. Iya. Jadi beliau mengatakan bab tentang jimat atau tentang ruqyah dan jimat. Beliau tidak langsung menghukumi itu syirik. Sebab jimat yang berasal dari Al-Quran, misalkan menulis sebagian ayat lalu digantungkan di leher, dijadikan semacam kalung, nah itu dikhilafkan oleh para ulama apakah dia boleh atau tidak. Dan pendapat yang benar itu tidak dibolehkan, sebagaimana akan kita sebutkan kembali insyaallah ta'ala pada dalil yang terakhir di bab ini. Baik, kita masuk pada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Qala rahimahullah wa an Abdullah ibn Ukaim marfu'an. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa menggantungkan sesuatu, apakah kepada dirinya atau ke kendaraannya, yang dia anggap sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat, wukila ilaih, maka dia akan dibiarkan bergantung kepada sesuatu tersebut. Artinya apa? Tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan maksudnya tidak ditolong. Allah tidak akan menolongnya. Allah biarkan dia bergantung kepada sesuatu tersebut. Taib. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidhi. Dan hadis ini sahih. Di dalam riwayat Tirmidhi itu ada kisahnya dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, dakhaltu ala Abdullah ibn Ukaim Abi Ma'bad al-Juhani. Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani. Ini kunyah beliau, sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. A'uduhu wa bihi humrah. Ketika itu aku menjenguknya karena satu penyakit. Penyakitnya namanya humrah. Tidak tahu sejenis penyakit apa itu. Taib. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, Ala tu'alliku syai'an? Tidakkah engkau menggantungkan sesuatu, yakni sebagai terapi baginya, sesuatu dari ayat Al-Quran ditulis kemudian digantungkan. Dan ini dalil yang menunjukkan sebagian ulama salaf membolehkan hal tersebut. Iya. Qala, apa kata Abdullah bin Uqaim? Yang berkata siapa? Tabi'in. Abdurrahman bin Abi Layla. Apa kata sahabat Abdullah bin Uqaim? Al-maut aqrabu min dhalik. Kematian lebih dekat daripada itu. Maksudnya apa? Dia lebih senang mati. Lebih baik mati daripada mengenakan jimat-jimat seperti itu. Iya. Akan kita sebutkan insyaallah taala pada dalil yang terakhir, pendapat yang benar itu hukumnya tidak boleh. Iya. Maka kata Abdullah bin Uqaim, mati lebih baik daripada aku menggunakan yang seperti itu. Ini subhanallah, para sahabat, kematian itu ringan bagi mereka dibanding menyekutukan Allah. Ya, lebih baik mati daripada menyekutukan Allah. Para sahabat tidak peduli mati dengan cara apa, yang penting matinya di atas tauhid. Sebetulnya orang mati itu kan dengan cara apapun sebetulnya rasanya sama aja. Sakitnya dicabut ruh, mau ditabrak kereta, ditabrak bis, sama aja. Para sahabat tidak peduli dengan cara apapun mereka mati, apakah dengan satu penyakit atau mati dalam jihad, mati biasa, sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan kita ketika kematian datang. Apakah di atas tauhid atau di atas kesyirikan, di atas sunnah atau di atas bid'ah. Iya. Kemudian beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu, dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Baik. Inilah dalil yang ketiga di dalam bab ini. Dari hadis ini jelas sekali ya, terdapat larangan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan sifat orang yang bertauhid. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia gantungkan harapannya, pengaduannya, keinginannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia derita, dia gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang yang bertauhid. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita wajib untuk selalu bergantung kepada Allah di dalam setiap urusan, semuanya. Terlebih lagi di dalam urusan-urusan yang sangat genting, tatkala kita menghadapi perkara-perkara yang sangat sulit, sakit keras misalkan, seperti yang dialami Abdullah bin Uqaim. Sakit keras menghadapi kematian, hendaklah hati kita hanya terpaut dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Sebagaimana pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahayanya kesyirikan, bahayanya seseorang yang bergantung kepada selain Allah. Allah tidak akan menolongnya. Allah akan biarkan dia bergantung kepada sesuatu tersebut. Dan saya akan bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, at-ta'alluq yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'il. Bergantung itu bisa jadi dengan hati dan bisa jadi dengan perbuatan. Wa yakunu bihima jami'an, atau bisa jadi dengan kedua-duanya. Ayman ta'allaka syai'an biqalbihi. Makna hadis ini, barang siapa yang bergantung atau menggantungkan sesuatu dengan hatinya, atau bergantung kepada sesuatu dengan hatinya, au ta'allaqahu biqalbihi wa fi'lih, atau dia bergantung kepadanya dengan hatinya dan dengan perbuatannya, wukila ilaih, maka dia akan dibiarkan kepadanya, dijadikan ia bergantung kepadanya. Ay wakkalahu Allahu ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu. Maksudnya adalah Allah jadikan ia bergantung kepada sesuatu yang dia jadikan tempat bergantung tersebut. Faman ta'allaqat nafsuhu billah, maka siapa yang jiwanya bergantung kepada Allah, wa anzala hawaijahu billah, dan dia menyerahkan hajat-hajatnya kepada Allah, dia pasrahkan hajat-hajatnya kepada Allah, waltaja'a ilaih, dan kembali kepada Allah, wa fawwada amrahu kullahu ilaih, dan dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Kafahu kulla mu'nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya dari semua bentuk yang dia butuhkan. Apapun kesusahannya, Allah akan cukupi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa qarraba ilaihi kulla ba'id, dan Allah akan mendekatkan kepadanya setiap yang jauh. Wa yassara lahu kulla asir, dan Allah akan memudahkan baginya setiap yang sulit. Wa man ta'allaqa bighairihi aw sakana ila ilmihi wa aklihi wa dawaihi wa tamaimihi wa tamada ala haulihi wa quwwatihi wakkalahu Allahu ila dhalika wa khadhalahu. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah atau merasa tenang dengan ilmu yang dia miliki, misalkan dia punya satu masalah, dia merasa tenang, toh saya punya ilmu, saya punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian pula bergantung kepada akalnya sendiri atau obatnya atau jimat-jimatnya, tatkala dia sakit dia bergantung kepada obatnya bukan kepada Allah, dan dia bergantung kepada daya dan kekuatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan serahkan dia kepada apa yang dia bergantung tersebut. Wa khadalahu, dan Allah akan menghinakannya. Wa hadza ma'rufun bin nusus wat tajarub, dan ini ma'ruf kata Syekh berdasarkan nas-nas dan pengalaman-pengalaman. Siapa yang bergantung kepada sesuatu yang lebih mengandalkan selain Allah, maka Allah akan biarkan dia, Allah tidak akan menolongnya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakni bergantung kepadanya, maka cukup baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian seorang mukmin bergantung, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menghadapi perkara yang sangat genting sekali. Tatkala beliau dilempar ke dalam api, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. Ucapan ini juga yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tatkala seluruh pasukan kaum musyrikin telah mengepung kota Madinah. Seluruh pasukan kaum musyrikin bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian dikatakan kepada Nabi dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia seluruhnya sudah bersatu untuk menghancurkan kalian, takutlah kepada mereka. Apakah itu menjadikan mereka takut? Tidak sama sekali. Ditakut-takuti, manusia semuanya sudah bersatu untuk menyerang kalian, ternyata tidak membuat mereka takut, justru menambah keimanan. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Sama dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. Maka siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan menolongnya. Hasilnya apa? Allah cerai-beraikan. Belum juga perang, ya. Belum juga terjadi perang, Allah sudah cerai-beraikan pasukan kaum musyrikin ketika itu. Sehingga banyak dari mereka yang kemudian pulang, ya, tidak jadi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah sebaik-baik penolong. Iya. Ini subhanallah, pelajaran yang besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Kewajiban bagi kita untuk selalu bergantung kepada Allah dengan penuh kepercayaan, penuh prasangka baik kepada Allah, Dia akan menolong kita. Dan ulama kita menyebutkan, bergantung kepada selain Allah itu ada tiga jenis, ada tiga bentuk. Yang pertama adalah yang menafikan tauhid dari asalnya. Maksudnya apa menafikan tauhid dari asalnya? Menghilangkannya. Artinya jadi musyrik dia. Iya. Yaitu bergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Ini di bab ini selalu diulang-ulang, ya. Makanya di awal kemarin kita sudah jelaskan apa itu sebab syar'i dan apa itu sebab qadari. Ringkasnya, sebab syar'i itu adalah sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran wa Sunnah sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat. Seperti membaca surat Al-Fatihah misalkan, ya, dia adalah obat bagi semua penyakit. Itu sebab syar'i. Adapun sebab qadari adalah sebab yang Allah ciptakan di alam ini yang kita ketahui dari hasil percobaan, pengalaman yang ilmiah, masuk akal. Iya. Bukan sesuatu yang khurafat, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Baik. Maka siapa yang bergantung kepada suatu sebab yang bukan merupakan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari, ini dapat menghilangkan tauhidnya kalau dia meyakini sebab tersebut dapat bermanfaat dengan sendirinya. Iya. Tetapi kalau dia meyakini sebab itu hanya merupakan sebab dan Allah yang memberikan manfaat, padahal dia bukan sebab, bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Iya. Dan termasuk kategori syirik besar mereka yang bergantung kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau bergantung kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini menafikan tauhid dari asalnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang menafikan kesempurnaan tauhid, artinya tauhidnya masih ada tetapi tauhidnya menjadi tidak sempurna, berarti dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Seperti yang kita contohkan sebelumnya, kalau dia bergantung kepada sebab yang bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni, namun dia yakini itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan manfaat, maka itu syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Baik. Demikian pula termasuk syirik kecil, seorang yang bergantung kepada sebab syar'i atau sebab kauni, qadari, ma'al ghaflah anil musabbib, disertai dengan kelalaian dari yang menciptakan sebab. Iya. Ini juga termasuk syirik kecil, menafikan kesempurnaan tauhid. Sebabnya sudah benar. Apakah itu sebab syar'i atau sebab qadari? Tetapi dia lupa dengan yang menciptakan sebab. Hatinya bergantung kepada sebab tersebut. Seperti obat misalkan yang biasa kita minum, herbal misalkan. Ya. Ternyata para ahli herbal ini sudah meneliti, bahkan sudah melakukan uji coba. Ini adalah sebab kesembuhan. Maka Allah menciptakan itu sebagai sebab kesembuhan. Tetapi hatinya bergantung kepada obat itu dan dia lupa kepada Allah yang menciptakan sebab itu. Ini dikatakan para ulama termasuk kategori syirik kecil. Taib. Adapun bergantung kepada sesuatu yang tidak menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaannya adalah seseorang mengambil sebab tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Dia tetap menjalankan sebab. Dia ingin sembuh, dia minum obat. Iya. Tetapi hatinya tidak bergantung kepada obat tersebut. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak menafikan tauhid. Bahkan itulah hakikat tawakal. Tawakal kata para ulama, al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah dan tetap mengambil sebab. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Taib. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, annal jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Dia bergantung kepada sesuatu, dia mengharapkan pertolongan dari sesuatu selain Allah, Allah tidak akan menolongnya. Iya. Maka diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Taib. Sebagaimana pelajaran lain yang bisa kita petik, bahwa hasil dari amalan itu kembali kepada orang yang mengamalkan. Apakah kebaikan atau keburukan? Yang beramal baik, kebaikan yang akan kembali kepadanya. Yang beramal buruk, keburukan yang akan kembali kepadanya. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa rawal imamu Ahmad. Itu ucapan Syekh, itu sudah kita bahas kemarin ya. Ucapan Syekh, keterangan tentang makna tamaim, makna ruqoh dan makna tiwalah, itu sudah kita bahas kemarin. Hadis yang berikutnya yang keempat, warawal imamu Ahmad an Ruwaifi, dan telah meriwayatkan al-imamu Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ruwaifi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau adalah Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Harith dari Bani Malik bin Najjar Al-Ansari. Beliau seorang sahabat yang kemudian di masa Al-Khulafa'ur Rashidin dan para khalifah setelahnya diangkat menjadi wali, menjadi gubernur di daerah Barqah wa Trablus. Dan beliau adalah sahabat yang memimpin peperangan menaklukkan negeri Afrika pada tahun 47 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah di negeri Barqah. Baik, ini sekilas biografi beliau. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi. Ini diingat ya, nama-nama sahabat. Ini bagus kita namakan kepada anak-anak kita. Iya. Dan perhatikan nama-nama sahabat itu cuma satu. Kemudian setelah itu langsung nama bapaknya. Iya. Nama bapaknya Thabit. Namanya Ruwaifi bin Thabit. Iya. Satu saja cukup. Kemudian setelah itu langsung nama bapaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, Wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bikah. Bisa jadi kehidupanmu akan lama. Kehidupanmu akan panjang. Fa akhbirin nas. Maka kabarkanlah kepada manusia. Anna man aqada lihyatahu. Bahwasannya barang siapa yang mengikat jenggotnya. Aw taqallada wataran. Atau mengikatkan tali busur panah untuk dijadikan kalung. Aw istanja bi raji'i dabbatin. Atau dia beristinja, yakni cebok, dengan kotoran hewan. Aw admin, atau tulang hewan. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inilah dalil yang keempat di dalam bab ini. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya, alamun min alamin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ruwaifi, kemungkinan kehidupanmu akan panjang. Dan itu terbukti. Beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah, jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan setelah Al-Khulafa'ur Rashidun semuanya meninggal dunia. Iya. Dan ini termasuk perkara gaib. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di masa depan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah kabarkan kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Alimul ghaib wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah, dialah yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Maka siapa yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, hanya dua kemungkinan. Kalau bukan nabi, dukun. Dan tidak mungkin nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi selain beliau, maka dipastikan dia adalah dukun. Baik. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang kedua adalah perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini dalil yang sebelumnya kita bahas pekan lalu, perhatian beliau kepada masyarakatnya, kaum muslimin yang dia pimpin. Maka beliau membimbing mereka, dan beliau mengutus dan memerintahkan para sahabat untuk membimbing mereka. Oleh karena itu, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wajibnya mengajari manusia tentang apa yang diperintahkan kepada mereka dan yang dilarang atas mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat khusus kepada sahabat Ruwaifi untuk mengajari manusia tentang hal-hal yang dilarang dari mereka. Yaitu ada empat, ya. Ada empat perkara yang dilarang di sini. Maka hadis ini menunjukkan wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada manusia apa yang sudah kita ketahui. Ini bukan khusus bagi Ruwaifi. Ini berlaku bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengetahui satu kewajiban, satu perintah Allah yang harus diamalkan oleh manusia, disampaikan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang Allah haramkan maka disampaikan. Ini kewajiban. Iya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui sahabat yang mulia Ruwaifi. Dan ini subhanallah juga pelajaran yang bisa kita petik, keutamaan para sahabat. Mereka adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada para sahabat yang mengajarkan Islam kepada kita, dari mana kita bisa memahami Islam ini dengan baik dan beragama dengannya? Ini keutamaan para sahabat. Iya. Makanya orang-orang Syiah dan orang-orang kafir itu menjatuhkan kehormatan para sahabat supaya agama Islam menjadi batil kalau dibawa oleh orang-orang yang sudah tercelah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui sahabat Ruwaifi radhiyallahu anhu tentang empat hal yang semuanya dilarang. Yang pertama adalah man aqada lihyatahu, orang yang mengikat jenggotnya. Iya. Enggak boleh ya mengikat jenggot. Dan di sini disebutkan para ulama, orang Arab dahulu itu mengikat jenggot mereka karena beberapa sebab. Yang pertama, karena ingin menyombongkan diri. Yang kedua, takut dari penyakit ain. Dan ini masuk kategori syirik. Karena mengikat jenggot bukan sebab. Bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Iya. Yang ketiga, sekedar untuk main-main. Padahal harusnya dimuliakan, enggak boleh dipermainkan. Harus dimuliakan. Dan yang keempat, ada larangan khusus di dalam hadis yang sahih mengikat jenggot di dalam sholat ataupun mengikat rambut, itu tidak dibolehkan di dalam sholat. Kemudian bentuk larangan yang kelima mengikat jenggot adalah kebiasaan kaum musyrikin di masa jahiliyah, jadi kita enggak boleh. Walaupun lepas dari semua itu, kita mengikat bukan karena kesombongan, bukan pula karena takut ain, dan bukan pula karena main-main, karena kepanjangan misalkan, bukan pula di dalam sholat, tetapi tetap saja enggak boleh. Kenapa? Karena itu kebiasaan kaum musyrikin. Iya, jadi lima sebab larangannya. Ini tidak dibenarkan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampaknya ini dosa besar. Kenapa? Karena dikatakan di akhir hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ini menunjukkan dosa besar. Baik. Ini yang pertama yang dilarang di dalam hadis ini. Yang kedua, au taqallada wataran, atau orang yang mengalungkan busur panah. Ini jimat orang Arab jahiliyah dahulu. Busur panah dijadikan kalung sebagai jimat untuk menolak bala atau melindungi dari suatu bahaya. Dan ini termasuk kategori syirik. Bisa jadi syirik besar atau syirik kecil sebagaimana telah lewat penjelasannya. Yang ketiga, awistanja birajiin dabbatin, atau beristinja dengan kotoran hewan. Au azmin, yang keempat, atau dengan tulang. Ini dua benda yang dilarang untuk digunakan istinja, yaitu kotoran hewan walaupun dia sudah mengering, dan juga tulang. Iya. Kenapa demikian? Sebab kotoran hewan itu adalah makanannya hewan dari kalangan jin, hewannya jin. Makanannya adalah kotoran hewan, hewannya manusia. Dan tulang adalah makanannya jin. Dan jin muslim dia makan tulang yang ketika disembelih disebut nama Allah padanya. Iya. Maka tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, apakah jalan depan maupun jalan belakang, karena itu akan menyakiti mereka tentunya. Iya. Di dalam Sahih Muslim juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanjau birrauth walal idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, karena itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Iya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya, dan ini menunjukkan hal itu termasuk dosa besar. Baik. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah larangan pertama dan kedua, yaitu mengikat jenggot kalau diniatkan untuk terhindar dari penyakit ain. Karena itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Dan yang kedua jelas termasuk kategori jimat. Mengalungkan busur panah dengan anggapan bisa menolak suatu bala atau bahaya. Ini termasuk kategori syirik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukannya. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Sa'id ibn Jubair, dan dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair. Beliau adalah seorang imam besar dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memotong jimat dari seseorang, maka itu apa yang dia lakukan tersebut seperti membebaskan seorang budak. Barang siapa yang memotong jimat dari seseorang, mengeluarkan jimat dari seseorang, maka amalannya tersebut seperti membebaskan seorang budak. Hadis ini walaupun mursal, tetapi dia termasuk mursal kibari tabi'in. Hadis mursal yang diriwayatkan dari pembesar tabi'in, dan dia dalam bentuk sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh sahabat atau tabi'in kecuali berdasarkan wahyu, maka dihukumi marfu. Dihukumi marfu. Kalaupun mau dihukumi dhaif, maka makna hadis ini jelas dari sisi kias. Orang yang mengeluarkan jimat dari seseorang seperti membebaskan seorang budak. Bahkan lebih. Kenapa? Kalau kita membebaskan budak, itu membebaskan dia dari perbudakan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang ini membebaskan dia dari perbudakan syaitan. Iya, menyelamatkan dia dari neraka. Menyelamatkan dia dari neraka. Iya. Ini termasuk amalan saleh. Melepaskan jimat dari seseorang. Tentunya disertai nasihat. Iya, tentunya disertai nasihat. Jangan cuman dikeluarkan tanpa nasihat, malah dia bisa salah paham. Ya, seperti yang terjadi sama siapa kemarin? Siapa yang potong jimatnya? Taib. Harus dinasihati ya, biar dia paham. Taib. Ini amalan besar, amalan soleh. Ini menunjukkan apa? Salaf begitu membenci kesyirikan, dan mereka merubah kemungkaran, terutama kesyirikan. Mereka merubah kemungkaran, terutama kesyirikan. Dalil yang terakhir, qala rahimahullah, sebelumnya rawahu Waqi, diriwayatkan Imam Waqi, walahu an Ibrahim, dan juga diriwayatkan Imam Waqi dari Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, salah seorang murid Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Dahulu mereka, yaitu para sahabat Ibnu Mas'ud, membenci jimat seluruhnya, apakah dari Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an, sama saja dibenci oleh para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan ini pendapat yang benar, tidak dibenarkan menggunakan jimat meskipun berasal dari Al-Quranul Karim. Dengan lima alasan. Alasan yang pertama, li'umumid dalil. Karena keumuman dalil. Kita perhatikan, seluruh dalil yang melarang jimat itu bersifat umum. Yakni jimat apa saja itu terlarang. Tidak ada suatu pengkhususan. Kalau jimat terbuat dari Al-Quran, maka itu boleh, tidak. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saddan lidzari'ah, untuk menutup celah atau menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada penggunaan jimat selain dari Al-Quran. Kalau awalnya diizinkan menggunakan jimat dari Al-Quran, nanti lama-kelamaan orang menggunakan berbagai macam jimat walaupun bukan dari Al-Quran. Kemudian alasan yang ketiga, hal itu bisa menjadi ihanatan lil Quran, bentuk perendahan terhadap Al-Quran. Karena manusia itu kadang dia masuk ke tempat-tempat kotor, atau kadang dia melakukan maksiat dan bersamanya Al-Quran. Itu bentuk penghinaan. Maka tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, dikatakan para ulama, hal itu bisa jadi orang mencukupkan diri dengan menuliskan Al-Quran pada jimat-jimat, sehingga tidak mau lagi baca Al-Quran. Sama dengan menulis kaligrafi Al-Quran di masjid-masjid, di rumah-rumah, itu terlarang. Karena bisa jadi orang mencukupkan diri dengan itu, tidak lagi mau membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari, diamalkan, digunakan meruqyah boleh, tapi bukan untuk jimat. Kemudian yang keempat, itu termasuk kategori bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan, adapun yang diriwayatkan dari salaf, dari sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As, beliau menulis ayat Al-Quran atau doa-doa kemudian dikalungkan kepada anaknya, pertama riwayatnya dhaif. Kalaupun sahih, kata para ulama, itu maksudnya bukan untuk jimat, tapi untuk pengajaran kepada anaknya, sehingga mudah dia hafal, kan? Ya, dituliskan doa di satu lembaran, digantungkan, kemudian dibawa-bawa kemana-mana, dia baca, dia hafal. Itu maksudnya, kalau riwayatnya sahih, bukan untuk jimat. Jadi yang benar, bahwasannya penggunaan jimat seluruhnya terlarang, baik dari selain Al-Quran maupun dari Al-Quran. Adapun dari selain Al-Quran, maka itu termasuk kategori syirik, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.